بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكريم أما بعد Assalamualaikum, bapak-bapak, tuan guru, para jamaah pengajian. Alhamdulillah, saya pagi hari ini sangat senang melihat meramaikan, memakmurkan masjid. Setiap orang datang ke Lombok Timur ingin memakmurkan masjid, saya selalu senang, saya selalu gembira. Karena inilah fungsi masjid untuk semua umat, tidak memandang paham, golongan, mazhab. Seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram di Mekah, semua kita dari umat Islam seluruh dunia datang berkumpul ke sana dengan satu tujuan. Masjid-masjid itu juga sayogianya berlaku untuk seluruh dunia bagi umat Islam. Memang kita dihadapkan pada kenyataan umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang sedang mengalami goncangan besar yang berupa perpecahan. Pasti Anda sudah melihat kejadian-kejadian yang sedang dialami oleh umat Islam di Timur Tengah. Ini sangat mengecewakan. Mudah-mudahan kejadian-kejadian itu tidak akan datang ke negeri kita, di mana satu dengan yang lain saling membunuh, menghalalkan darah yang nyata-nyata diharamkan oleh Al-Quran. Bukankah darah saudaranya itu dosa besar? Tapi mereka melakukan dosa besar. Karena itulah saya mengingatkan pada saudara-saudara di sini, saya sebagai bupati mewakili pemerintah dan rakyat Indonesia menyerukan kepada semua umat Islam khususnya di Lombok Timur agar menjaga persaudaraan di dalam Islam sesuai yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa kita ini bersaudara di dalam surat Al-Imran. Anda sudah tahu satu kelompok tidak boleh mencela, menghinakan kelompok yang lain. Sudah jelas dalam surat Al-Hujurat, semua orang tahu. Tinggal kita amalkan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang kita ikuti. Beliau memberikan pada kita keteladanan, contoh suri teladan. Beliau bukan ahli pidato seperti saya ini. Beliau yang disebut sunnah Rasul itulah perbuatan-perbuatan dan kata-kata. Kalau ada orang bertanya dan kalau beliau melihat sesuatu yang mungkar, itulah yang menjadi hadis, itulah yang menjadi sunnah. Dan oleh karena itu sekarang pun kita harus mengikuti jejak beliau dengan mengurangi kata-kata tetapi memperbanyak perbuatan, perbuatan kebajikan. Beliau berdagang, beliau bekerja keras, beliau hidup hemat, beliau hidup bersih, beliau bermusyawarah, beliau menjaga perbedaan ketika beliau menjadi pemimpin negara, pemimpin dunia, 10 tahun di kota Madinah. Mereka, Rasulullah menjaga terus semua perbedaan yang terjadi dalam masyarakat untuk terus memberikan inspirasi bagi kemajuan umat manusia. Disinilah letaknya penting kita meniru cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Islam itu menjadi contoh suri teladan bagi bukan saja bagi umat Islam tapi juga bagi umat di luar Islam. Sekarang kita diketawakan oleh orang di luar Islam. Kita saling gebuk, kita saling bunuh. Senyum orang-orang Nasoro, senyum orang-orang Yahudi. Karena cita-citanya untuk menghancurkan kita sesuai dengan di dalam Al-Quran dijelaskan hatta tattabi'a millatahum dia akan berhenti mereka itu sampai Anda kagum, tunduk-tunduk pada mereka. Nah sekarang ini Anda sedang kagum-kagum pada mereka kan? Nah karena itu sadarlah saudara-saudaraku. Saya sangat senang dengan kegiatan Anda ini, mudah-mudahan akan menambah rasa pendalaman kita pada nilai-nilai Islam. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh jemaah kita di Lombok Timur. Tugas saya sebagai pemerintah adalah menjaga setiap umat di Lombok Timur agar terus menjalankan misi dan visinya dengan menghindarkan bentrokan sesama umat Islam. Ingat, ini yang dilakukan. Kenapa Islam maju? Karena Rasulullah mengajarkan Islam, bukan mengajarkan paham. Sekarang banyak tabligh, banyak dai yang mengajarkan paham dan mazhab, bukan mengajarkan Islam. Itu yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran sekarang. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan ini akan memperbaiki apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan. Okay? Jadi sekali lagi sebagai pemerintah saya mengucapkan terima kasih. Terus Anda perbanyak pengarahan-pengarangan, pengajian-pengajian yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Okay? Karena Lombok Timur, saya sebagai bupati dari tahun 2003-2008 tetap visi dan misi saya, Lombok Timur yang sejahtera lahir batin dalam bingkai persatuan dan kesatuan dilandasi iman dan takwa. Enggak ada di Indonesia yang punya visi dan misi daerahnya. Saya dilandasi iman dan takwa. Inilah dasar pembangunan kita di Lombok Timur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.